Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwati wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih mendapatkan satu nikmat yang sangat besar, berupa nikmat mutlaqah an hadana lil Islam wa ja'alana muslimin wa waffaqana bil hudur fil majlis ilmi, di mana Allah memberikan nikmat kepada kita berupa nikmat mutlaqah adamallahu fina. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita, di mana kita sebagai seorang muslim Allah berikan hidayah taufik untuk hadir di majlis ilmu. Wa hadza min afdhali ni'amillah, dan ini merupakan seutama-utama nikmat Allah. Yaqulu al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahhat niyyatuhu. Ilmu itu derajatnya tinggi, tak ada yang menandingi bagi orang yang benar dalam niatnya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir di majlis yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati wa akhwati fillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, walaupun dalam perjalanan, mungkin di sini kajiannya mungkin biasa jam berapa? 8:30, sekarang 9:30. Jadi pulangnya mau jam berapa ini? Hah? Kita mau pulangnya cuma jam berapa? Karena setiap di antara kita mungkin punya kesibukan. Ya, berhubung tadi sedikit ada gangguan di jalan, saya terpleset ketika ini, karena di jalan ada, kata penduduk setempat itu, ada tumpahan ini solar. Jadi ya, wakok mawakok, terjadilah. Dan perjalanannya, ya saya sedikit ceritakan, saya mau balik lagi ke Tasik, jauh ke Bandung juga, apa jauh, karena di daerah Malampong sana ya. Tapi ya, karena rahmat dan Allah Subhanahu wa taala, saya bisa bertemu dengan antum semua, dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi satu kebaikan kelak di akhirat dan mempertemukan kita di surganya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang asbabul maghfirah. Ya, karena saya terserempet di jalan, jadi saya bacakan ini aja lah. Asbab al-maghfirah. Dan saya berharap mudah-mudahan apa yang terjadi menjadi penghapus dosa apa yang saya miliki. Asbabul maghfirah. Kita akan sebutkan tentang sebab-sebab orang itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum saya sampaikan tentang asbab ini, karena insyaallah tidak akan banyak, walaupun asbab ini sangat banyak sekali. Namun kita beri mukaddimah sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bani Adam khata'un. Ini perlu digarisbawahi, setiap anak Adam itu mereka memiliki potensi untuk salah. Demikian pula di mana apa? Bashar, manusia adalah merupakan satu makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan kadar mereka, di mana minhum man yusib wa minhum man yukhti, di antara mereka ada yang senantiasa benar dalam jalur agama Allah Subhanahu wa taala, di antara mereka pula ada yang menyimpang. Adapun kadar tentang kebenaran dan penyimpangan sejauh kadar apa yang Allah berikan kepadanya. Dan tentang kondisi manusia ini semuanya berdosa, dan semua manusia pun dari kalangan orang-orang yang terbaik, para nabi, orang-orang saleh, mereka sangat takut akan tertimpa akan dosa ini. Dan kita dapatkan para nabi mereka berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa yang ma'rufah. Rabbana, ya Allah, zalamna anfusana, kami mendzalimi diri kami. Tabiat, tabiat yang ada. Zalamna anfusana, ketika engkau memerintahkan kami untuk sujud, kadang kami berpaling. Ketika engkau memerintahkan kami untuk mencintai sesama kaum muslimin, kadang kami justru hasad kepada mereka. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana, dan seandainya engkau tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin. Karena tidak ada yang mengampuni akan dosa-dosa kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada orang yang bisa membebaskan dosa yang kita perbuat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan antum biasa baca doa ketika bacaan setelah akhir doa dalam tasyahud. Itu biasa dibacakan. Sebagaimana senantiasa kita baca doa tersebut. Setelah membaca dari isti'adah dari empat hal, kita juga sering membaca hal tersebut. Doa istighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa meminta untuk diampuni dosanya. Istighfar. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini ibarat tanda bahwa setiap di antara manusia, orang-orang yang terbaik, mereka sangat teramat takut terjerumus kepada dosa. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku tidak kurang dari 70 atau 100 kali dalam sehari meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khifah bila dzan, rasa takut dari dosa. Ini maslak as-salihin. Ini perjalanan orang-orang saleh. La ya'madu bi makrillah, mereka tidak merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Ini mukaddimah yang pertama. Perlu dicatat dan perlu dipahami oleh kita semua bahwa semua di antara kita tidak ada yang bisa selamat dari dosa tersebut. Kemudian, ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa keistimewaan dari maghfirah? Apa keistimewaan dari maghfirah? Mungkin kita bertanya. Sesungguhnya yang namanya maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, min a'zami asbab dukhulil jannah. Di antara keutamaan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana ampunan Allah Subhanahu wa taala merupakan sebab terbesar orang itu bisa di surga. Jadi kalau umpamanya di antara kita menghendaki kembali kepada Allah dengan kenikmatan surga yang luasnya langit dan bumi, maka hendaklah mendapatkan ini. Kita dapatkan Al-Qur'an mengatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Maka bersegeralah kalian kepada pengampunan Allah Subhanahu wa taala dan kepada surga-Nya, yaitu luasnya seluas langit dan bumi. Ini gambaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwati wa akhwati fillah azali Allah wa iyyakum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan kabar kepada kita tentang betapa besarnya poin ini, ampunan yang Allah berikan kepadanya. Perhatikan, kalau kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam banyak hadis yang mungkin antum semua sudah hafal. Tapi ini intinya, kenapa Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan fadilah ini? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang saum di bulan Ramadan dengan ihtisab, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, lihat pahalanya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni dosa yang telah lalu. Atau makna-makna hadis yang lain dan ayat-ayat yang lain yang semakna seperti itu. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada orang-orang yang menyekutukannya dalam ibadahnya. Tidak paham tentang tauhid, tidak bisa merealisasikan akidah yang benar, tidak berada dalam tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah ancam dengan tidak diampuni dosanya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ayat ma'rufah, ayat-ayat yang biasa kita dengar, biasa kita kenal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yaghfiru an yushraka bih, tidak mengampuni ketika Allah disyirikkan oleh hamba-Nya. Demikian pula banyak ayat dan hadis di mana Allah Subhanahu wa taala berikan pahala dari amalan-amalan tersebut dengan jaminan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan tentang keutamaan yang sangat besar. Ini bukan mic-nya mungkin. Saya yang kurang. Nah, ini salah satu keutamaan maghfirah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan maghfirah, mudawamatu as-salihina ala hadzal, yani ala talabil istigh, ala talabil maghfirah. Di mana orang yang saleh mereka senantiasa dengan keutamaannya, yakni orang-orang yang senantiasa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menengok diri kita, kalau tadi disebutkan para nabi, orang-orang saleh, itu mereka maslaknya meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa takut dari dosa. Maka kalau dibandingkan dengan kita, ya mungkin kalau kita tanya apa mayizah, apa yang akan kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah ma'rufah yang mungkin ikhwah sudah sering mendengar ya. Bagaimana Abu Bakar dan para sahabat yang lain mereka merasa sangat sempit diri mereka ketika turun ayat alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul abdu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, yang mereka tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan, dengan kezaliman, ulaika lahumul abdu wa hum muhtadun. Jaminan mereka keamanan di dunia dan di akhirat, dan mereka mendapatkan hidayah di dunia dan di akhirat. Itu jaminannya. Jaminan ahli tauhid, jaminan ahli akidah. Tapi ketika disebutkan walam yalbisu imanahum bidzulmin, mereka tidak mencampurkan keimanan, akidahnya, tauhidnya dengan kezaliman. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, ayyuna lam yalim nafsah. Wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya sendiri? Ini diungkapkan oleh Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lainnya, di mana mereka merasa sempit ketika kalimat tadi ayyuna lam yadhlim nafsa ya Rasulullah. Karena mereka berpikir ayat itu menjelaskan tentang seluruh kedzaliman. Seluruh kedzaliman. Namun sebenarnya ayat itu bercerita tentang hakikat bentuk kesyirikan. Di mana apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ayat itu, yakni adz-dzulmu bi ba'da asy-syirk. Kezaliman adalah kesyirikan sebagaimana Rasul mengatakan alam taqra qaulallahi taala ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Rasul menyebutkan, tidakkah kau membaca tentang nasihat Luqman kepada putranya, wahai anakku, janganlah kamu berbuat syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kesyirikan tersebut merupakan kezaliman yang sangat besar. Yang kedua, ini maslak orang-orang saleh. Yatlubun al-maghfirah. Kita sebutkan para nabi, orang-orang saleh seperti itu. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaan seseorang mendapatkan maghfirah, dan maghfirah itu adalah satu keutamaan, itu kebahagiaan, kabar gembira. Di mana Allah Subhanahu wa taala banyak mempersiapkan amal. Banyak mempersiapkan amal. Dengan jaminan ya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan jaminan ya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sebagaimana diungkapkan di dalam hadis dan ayat Al-Qur'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi apa ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanah tabhuha. Lihat di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan lakukanlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Maksudnya ikutkanlah amalan yang baik setelah Anda melakukan keburukan. Banyak beramal baik setelah kita tahu bahwa kita telah melakukan dosa. Tabhuha, yang barangkali amal kebaikan tersebut bisa menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Jadi semakin kita tahu bahwa kita banyak melakukan dosa, semakin tahu kita pernah melakukan dosa, setelah itu tumbuhkan kebaikan yang sangat banyak. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tabhuha, barangkali hal tersebut bisa menghapuskan apa? Dosa yang telah lakukan. Bahkan disebutkan pasti kebaikan tersebut bisa melebur dosa-dosa yang telah dilakukan. Rasulullah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal hasanati yudhibna sayyi'at." Sesungguhnya seluruh kebaikan itu memiliki potensi untuk menghapuskan keburukan. Maka kalau kita menghitung muhasabah sebagaimana diungkapkan oleh para ulama, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hitunglah apa yang kita lakukan di keseharian kita sebelum kita diminta perhitungan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Maka dengan muhasabah tersebut harus memunculkan dampak yang sangat baik, di mana jiwa kita, kehidupan kita, gerak kita, semuanya menuju kepada kebaikan. Semuanya menuju kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Semuanya menuju kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Sehingga hidup kita ini betul-betul menjadi orang-orang yang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Ini diantara keutamaan kenapa kita mencari ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang selanjutnya, yang ketiga setelah mukaddimah, kita mengenal macam-macam dosa. Ini sekedar tazkirah, mengingatkan saja. Mengenal macam-macam dosa. Berkaitan dengan macam dosa, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam ayat Al-Qur'an sebagai risalah yang perlu kita pahami. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tingkatan dosa dari yang apa? Yang bawah sampai kepada dosa yang tinggi. Dosa yang tingkat tinggi. Di dalam ayat Al-Qur'an, saya sedikit lupa ayatnya. Siapa yang hafal ya? Ayatnya yang tentang fawahish, ma zahara minha wa ma batan. Siapa yang hafal awal ayatnya? Innallaha, bukan innallaha. Insyaallah ya. Itu disebutkan, dinyatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, ayat tersebut merupakan tingkatan dosa. Apa, siapa yang hafal? Yang hafal saya mungkin berikan kitab ini. Enggak masalah. Siapa yang hafal? Sambil saya mengingat. Ya Rabbi al-harramal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Tahu maknanya ayat tersebut. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan fawahish, setiap bentuk keji yang tidak disukai. Ma zahara minha wa ma batan. Yang nampak ataupun yang tersembunyi. Wal ithma, dan seluruh perbuatan dosa. Wal baghya, dan sifat baghi, melampaui batas. Kemudian tingkatan selanjutnya, wa an tusyriku billah, kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ma lam yunazzil bihi sultana, yang sama sekali tidak ada argumen untuk kalian melakukan kesyirikan. Kemudian yang paling tinggi di antara dosanya, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamu. Kita berbicara berkaitan dengan agama Allah ini dalam sesuatu kadar yang kita tidak tahu. Membicarakan tentang al-haq, kita tidak tahu yang namanya hak. Mengharamkan sesuatu yang kita tidak tahu tentang hakikat keharamannya. Menyatakan hal tersebut adalah baik, sementara kita tidak tahu sandaran tentang kebaikan tersebut. Menyatakan itu adalah ajaran Islam tanpa kita memahami mana buktinya bahwa itu adalah ajaran Islam. Dan itu adalah tingkatan dosa yang paling tinggi. Itu diantaranya apa yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tentang hal tersebut. Kemudian di dalam hadis kita dapatkan tentang apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tingkatan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir." Ini menunjukkan tentang tingkatan dosa, anwa' adz-dzunub. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa paling besar di antara dosa besar? Jadi, tentang apa? Tentang tingkatan dosa dan macam dosa. Dan para ulama menyebutkan tentang hal tersebut. Kita dapatkan para ulama menulis kitab khusus tentang Al-Kabair, dosa-dosa besar. Di antaranya Syekh Muhammad At-Tamimi, Muhammad Ibn Abdul Wahab, demikian pula Imam Al-Zahabi. Mereka menuliskan tentang apa? Dosa-dosa besar. Dan sebelumnya mereka senantiasa menukil kalam yang diungkapkan oleh Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu atau Abdullah Ibnu Mas'ud, di mana lais, tidak ada dosa besar. Ini menunjukkan tentang apa? Macamnya dosa. Tidak ada dosa besar apabila diikuti dengan at-taubah wal istighfar. Dan tidak ada dosa kecil atau tidak dikatakan dosa kecil apabila dilakukannya terus menerus. Ini hal yang perlu kita pahami. Dan tidak dikatakan dosa kecil kalau dosa kecil itu dianggap halal untuk kita lakukan. Saya ulangi, tidak dikatakan dosa kecil apabila dosa yang dianggap kecil oleh Allah dan Rasul-Nya kita anggap itu adalah mubah, boleh untuk dilakukan. Ini hal yang perlu kita pahami. Karena waqab bin unasin yastakhil bidhan. Berapa banyak manusia merasa ringan terhadap dosa. Dan ini disebutkan oleh para ulama bahwa dosa itu terbagi dua. ada kabirah dan ada saghir. Dosa besar, ada dosa kecil. Dan dosa besar itu terbagi dua. Ada yang akbarul kabair, ada yang kabirah. Dosa yang paling besar di antara dosa besar, ada yang dosa besar. Dan ini dijelaskan oleh para ulama tentang hal tersebut. Adapun macamnya yang teramat banyak. Teramat banyak untuk kita sebutkan. Dhabitnya berkaitan dengan dosa yang paling besar adalah al-wuku fima yaj'aluhu kafira au yusayyiruhu kafira murtadan 'anil din. Dhabitnya yang pertama adalah dosa yang paling besar yang mengakibatkan pelakunya murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dibahas oleh para ulama dalam pembahasan fikih dalam bab ahkamul murtadin. Hukum-hukum orang yang murtad. Wa nadribu min aqallil masail. Kita sebutkan salah satu bentuk contoh yang mungkin terasa ringan, terlebih di tengah-tengah orang yang seling banyak senda gurau-nya atau bercanda dalam kategori kita pelawak, yakni minha di antaranya as-sukhriyah wal istihza bi ba'di syara'iddin, mengejek atau mengolok-olok atau meremehkan sebahagian syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang biasa terjadi. Ya. Sukhriyah. Menganggap remeh atau mengejek atau melecehkan berkaitan dengan sebagian syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman berkaitan dengan apakah orang itu main-main ataukah betul-betul menghinakan agama Allah, itu Allah tidak membedakan. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qad kafartum ba'da imanikum." Kamu, ini karena ini adalah sifat munafik. Ini adalah sifat amalan orang-orang munafik. Sungguh kamu telah kafir setelah kamu mengucapkan dua kalimat syahadat. Setelah kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga tadi yang pertama. Yang disebutkan apa? Dosa yang paling besar. Ma yusayyiru ahadan ilal irtidadi aniddin, yang mengakibatkan seseorang murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-kabirah. Secara umum ini adalah syai' ma'rufah. Kazina was-sariqah. Wa dakhala fihi qita'ut tariq. Perzinahan, pencurian. Ya, baik pencurian yang sifatnya nominal angka atau pencurian yang langsung sifatnya perampokan atau penggasaban harta. Itu adalah nau min anwa'i sariqah, dan banyak sekali dan ma'rufah di negeri ini tentang hal tersebut. Dari pencuri yang tahapan paling kecil sampai pencuri tahapan yang paling tinggi. Itu adalah nau macam dari dosa besar. Kemudian adalah dosa-dosa kecil. Tapi ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun dosa, kalau Allah tidak mengampuni, tidak akan masuk surga. Saya katakan, sekecil apapun dosa yang kita anggap, kalau Allah tidak mengampuni, maka tidak akan masuk surga. Ulangi saya sekali lagi, sekecil apapun dosa, kalau Allah tidak mengampuni, tidak akan masuk surga. Oleh karena itu, suatu ketika Anas ibn Malik radhiyallahu anhu menyebutkan, berbincang dengan para tabi'in dan orang-orang sekitarnya. Beliau mengatakan, innakum lata'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum min asy-sya'ri wa kunna la'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat. Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, ini hadis diriwayatkan dari Imam Bukhari. Anas bin Malik menyebutkan, sungguh kalian berada dalam amalan yang kalian anggap atau di mata kalian amalan tersebut lebih ringan, lebih lembut, lebih tipis daripada rambut. Ya, berarti amalan tersebut sangat diremehkan. Taumul balwa, sesuatu yang biasa, ikhwah. Dan apabila dosa sudah jadi biasa, itu dianggap remeh. Nadri mubasalan, fadisa, fibiladina, seperti kaum wanita di negeri kita, membuka aurat tidak berasa dosa. Kenapa? Karena ini sudah taumul balwa. Dan Ibnu Mas'ud kalau Anas bin Malik kalau melihat hari ini, masya Allah, bukan ini ucapan yang disampaikan oleh oleh Anas bin Malik berkaitan dosa-dosa yang hari ini mungkin dianggap dosa kecil. A'malu syirkiyah wa kullu 'amalin mukhalifin fid din fi hadzal yawm, amalan-amalan kesyirikan, amalan-amalan yang kita tahu itu menyelisihi sunnah hari ini, kalaupun dikatakan dosa, dianggap dosa yang sangat ringan. Apa kata Anas ibn Malik? Fi a'yunikum hiya adaqqu min asy-sya'ri. Di mata kalian itu lebih ringan daripada rambut. Apa kata beliau? Wa kunna, ini disebutkan. Oleh karena itu timbangan kita bukan hari ini. Anas ibn Malik memberikan timbangan kita untuk berbuat kebaikan adalah di masa sahabat. Wa kunna, kata Anas, dan kami dulu, ala ahdi Rasulillah, lihat di sini. Ini di mana para ulama mengambil istinbat dengan hadis ini bahwa timbangan hakikat kebaikan adalah di zaman sahabat. Wa kunna na'udduha, dan kami menganggapnya apa yang kalian amalkan hari ini, kata Anas, ala ahdi Rasulillah, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal mubiqat, termasuk hal-hal yang bisa membinasakan kami. Masyaallah. Istighfaku bidzan, menganggap ringan terhadap satu dosa, itu bukan manhaj salafus saleh. Menganggap ringan atas satu dosa, menganggap ringan berkaitan dengan ghibah, menganggap ringan berkaitan dengan namimah, menganggap hal itu adalah sesuatu yang mudah, itu bukan manhaj salafus saleh, bukan manhaj para pendahulu umat yang saleh ini. Oleh karena itu, ikhwah, perlu antum perlu kita pahami di mana para ulama mengatakan salah kita ketika menyatakan tentang keburukan orang lain itu lebih besar berkaitan dengan kita salah menyebutkan orang lain itu baik, menyatakan kita itu baik. itu lebih besar. Karena ketika orang itu dikatakan salah oleh kita, itu dampaknya lebih buruk. Ini berkaitan dengan apa? Cerita. Menceritakan tentang orang lain. Ketika kita salah menghukumi orang, maka itu dampaknya kita lebih buruk. Ini hal yang sangat penting. Oleh karena itu, manhaj yang terbaik adalah seperti termasuk berkaitan dengan urusan dosa. Di mana tidak ada para sahabat yang menganggap remeh tentang dosa. Ikhwah, ini karakter yang harus kita bentuk. Dan ini telah terjadi di zaman sahabat. Seandainya mereka itu adalah berdosa, mereka senantiasa kembali. Dan lihat karakternya. Dan ini adalah pokok kebahagiaan seseorang. Idza utiya syakar wa idza btuliya sabar. Bila diberi bersyukur, apabila dia ditimpa musibah dia bersabar. Wa idza udziba istighfar. Apabila dia terjerumus kepada dosa, dia segera kembali meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat karakter yang tumbuh di tengah-tengah para sahabat. Kisahnya sangat banyak. Seorang pezina yang rela dihukum mati. Seorang pezina yang rela dihukum mati. Seorang pemuda yang melakukan dosa, mungkin hari ini dianggap remeh. Gara-gara qabbaltu imra'atan, ya Rasulullah, aku mencium seorang perempuan yang bukan mahramku. Hanya toh itu saja. Dia mengatakan halaktu. Aku binasa wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Shalli rak'ataini. Salatlah dua rakaat. Ini karakter yang tumbuh. Ini karakter yang tumbuh. Dia segera mensucikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mensucikan dirinya bukan asal mensucikan. Mereka kembali kepada yang faham tentang bagaimana mensucikan diri. Mereka kembali kepada Rasulullah. Tidak serta merta dia apa? Ini. Dia melakukan saya ingin kembali kepada Allah. Tidak, kembali kepada Rasulullah. Karena yang bisa membimbing seseorang mensucikan dirinya, mensucikan hatinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin mensucikan diri kita dari dosa yang kita lakukan, berarti kita harus kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu pemuda tadi, halaktu ya Rasulullah, aku binasa. Datang kepada Rasul. Maka Rasul memberikan apa? Memberikan cara, di antaranya kamu salat dua rakaat dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita dapatkan orang yang terjadi apa? Berjiba ketika dahar Ramadan, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi. Demikianlah orang-orang yang apa mensucikan dirinya dari dosa, dia kembali mengikuti apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Jadi tidak asal apa? Tidak asal mensucikan diri. Dan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kisah tentang Umaidiyah yang ma'ruf yang kita kenal, yang mungkin sering ikhwah dengarkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lau tab apa faqad tabat taubatan lau wuzi'at lau wasi'at ahlal Madinah, sungguh dia telah bertaubat seandainya dibagikan kepada penduduk bumi apa penduduk Madinah, niscaya apa mencukupi bagi mereka. Ini taubat nasuha. Oke. Okay. Kemudian poin yang selanjutnya, sampai jam berapa kita? 20 menit lagi ya. Ini belum masuk kepada sebab diampuni dosa. Sebab diampuni dosa biasanya kita bahas singkat saja. Mauqiful mu'min ma'adzan. Kita harus pahami sikap seorang mu'min di hadapan dosa. Sikap seorang mu'min di hadapan dosa ada dua kondisi. Awalan qabla al-wuqu'. Pertama adalah sebelum terjerumus kepada dosa. Karena seorang mukmin itu adalah bukan orang yang tidak pernah melakukan dosa. Atau bukan orang yang selamat dari dosa. Nah, kita bahas seorang mukmin di hadapan dosa. Dosa apa saja? Sebelum dia melakukan dosa, maka pondasi yang paling pertama adalah al-khauf minallahi an yuqi'ahu fihi. Kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang berdosa. Lihat tangisan orang-orang soleh dahulu. Dikisahkan tentang apa? Tentang Umar bin Abdul Aziz. Tentang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika datang di tengah malam, dia mengungkapkan doa karena ketika itu ada tamu yang akan datang kepada Umar bin Khattab. Kemudian tamu itu tidak mau masuk ke rumahnya dan dia masuk ke masjid. Kenapa? Karena ditakutkan Umar sedang tidur. Kemudian dia masuk ke masjid, dia mendapatkan seseorang laki-laki mengatakan, "Ya Allah, jika engkau tidak mengampuni dosaku, kemanakah aku akan pergi?" Kemudian orang itu mengatakan, "Ya fulan, barakallahu fi keman ad, qala ada Umar." Kemudian tamu itu mengatakan, "Semoga Allah memberkatimu, siapa anda?" Kemudian dia mengatakan, "Aku adalah Umar." Ternyata yang dia anggap Umar itu apa, di rumahnya tidur, ternyata dia di masjid sedang berdoa, meminta ampunan kepada Allah SWT. Itu adalah sedikit penggalan tentang kisah. Suatu ketika Umar bin Abdul Aziz menangis di tengah-tengah malam. Dan sebagian keluarganya bangun. Apa kata istrinya? "Ya Amirul Mukminin, ma yughik." Wahai Amirul Mukminin, apa yang menghantarkanmu menangis seperti ini? Kemudian dia mengatakan, "Qara'tu ayatan. Farikun fil jannah wa farikun fis sa'ir." Aku membaca ayat, sebagian di surga, sebagian di neraka. Aku bertanya, aku ini apa, dari bagian yang mana? Apakah aku bagian dari surga, penghuni surga, atau bagian penghuni neraka? Kemudian selanjutnya, suatu ketika Umar bin Abdul Aziz, ini kalau antum baca tangisan kaum apa, salafus saleh, salah dapatkan kisah-kisah seperti ini dan kisah-kisah para ulama yang lain. Suatu ketika Umar bin Abdul Aziz ditemui oleh Salamah Abu Hazmi. Dia bertanya, "Wajahmu nampak pucat dan kurus." Setelah dulu kondisinya apa? Ini hiwar yang lumayan panjang, cuma saya apa, sebutkan ringkasnya saja. Apa kata penanya tadi, yaitu Salamah, bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz. Beliau menyampaikan, "Aku melihat wajahmu sangat pucat." Kalau di kita itu udah pucat, kering, hitam gitu kan. Kurus gitu kan. "Aku melihat kondisimu seperti ini." Kemudian apa jawaban Umar bin Abdul Aziz? "Aku sekarang seperti ini dalam keadaan hidup. Bagaimana keadaanku setelah aku di dalam tanah?" Ini salah satu bentuk al-khawf min an yuqi'ahu Allahu fi dhan. Poin yang pertama, kita harus merasa takut. Tidak boleh merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Wa la ya'manu min makrillahi illa al-qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah, tipu daya Allah, kecuali orang-orang yang rugi. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Fayasbiqu alaihi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha." Undur. Fahami kalimat ini dengan baik dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kondisi seperti tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, "Inna ahadakum, sungguh di antara kalian ada, la ya'malu bi amali ahli al-jannah, sepanjang hidupnya nampak amalan surga baginya." Orang saleh. "Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai antara dirinya dengan surga tersebut tinggal sehasta. Fayasbiqu alaihi alkitab, catatan mendahuluinya. Fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Kemudian dia beramal dengan amalan ahli neraka, berarti amalan apa ini? Dosa. Fayadkhuluha. Maka dia masuk ke dalam neraka tersebut. Yang pertama, harus merasa takut kepada Allah. Allah jadikan kita orang yang melakukan dosa. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita untuk melakukan dosa dengan banyak hal. Dan di antaranya adalah dengan adanya syaitan. Itu ujian. Dan mungkin ya tidak disampaikan pada pertemuan kali ini, walaupun ada kaitannya, berkaitan dengan tugas syaitan akan dosa-dosa anak Adam ini. Ini dalam pembahasan yang dibahas oleh para ustadz yang lainnya tentang hal tersebut. Kondisi syaitan terhadap dosa-dosa anak Adam. Kemudian yang kedua, sebelum seseorang mukmin itu terjadi terhadap dosa, adalah hendaklah dia melindungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah, para nabi berlindung. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari dosa ini. Wajnubni wa badiya an na'budal asnam. Ibrahim berdoa, "Ya Allah, jauhkan aku dan keturunanku dari beribadah kepada asnam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma inni a'udzubika min an usyrika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka min adz-dzanbi alladzi la a'lam." Ya Allah, lindungi aku dari melakukan kesyirikan yang nampak bagiku aku tahu, dan aku meminta ampunan kepadamu dari setiap dosa yang aku tidak mengetahuinya. Oleh karena itu ikhwah, dengan dalam doa tersebut, tidak semua orang tahu akan dosa yang dia perbuat. Maka Rasul memberikan wasilah, memberikan gambaran etika kita meminta ampunan kepada Allah. Wa astaghfiruka minad dzanbi ladzi la a'lam, dan aku memohon ampunan kepadamu dari dosa yang aku tidak tahu. Ini hal yang kedua. Tiga saja ya. Hal yang ketiga, at-tajannub anil bi'ati sayyi'ah, kita menjauhi lingkungan yang buruk. Tiga hal. Itu baik dengan ahli syirik ataupun dengan ahli bid'ah, dan ini sering banyak dinukil oleh para ulama. Aku lebih baik bersama dengan babi yang berlumuran kotoran ketimbang aku bermujalasah dengan orang-orang yang menyelisihi sunnah. Itu banyak kalam para ulama tentang hal itu. Dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal tersebut. Ini tiga hal. Ya, kalau kita ketika kita belum masuk terjerumus kepada satu dosa. Suatu dosa. Karena barangkali kita melakukan dosa, tapi dosa yang lain dan tidak. Maka kita pun berlindung kepada Allah dari dosa-dosa yang belum kita lakukan, supaya kita tidak melakukannya. Kemudian yang kedua, kondisi seorang mukmin ba'dal wuquf fi dzan, setelah terjerumus kepada dosa, sebesar apapun dosa. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Memberikan kabar gembira. Sampaikanlah di dalam surat Az-Zumar, ya ayyuhalladzina amanu. Maknanya, sampaikanlah kepada manusia, wahai orang-orang yang beriman, yang apabila di antara kalian itu ada yang terjerumus kepada keburukan, melampaui batas, maka janganlah kalian berputus asa. maka janganlah kalian berputus asa. Kenapa? Dalam ayat yang lain Allah katakan innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Yang pertama, tidak boleh putus asa setelah kita berdosa. Ar-raja at-tam ila Allah subhanahu wa ta'ala. Pengharapan yang tinggi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-ikla'u bidadan, meninggalkan dosa tersebut. Ini kalau sedang berada dalam dosa. Tapi kalau setelah terjadi dalam dosa, berarti al-ijtihadu, bersungguh-sungguh untuk terhindar dari dosa tersebut. Kemudian yang keempat, senantiasa bergaul dengan orang-orang soleh. Dan ini hadis yang sangat banyak ya, dan ayatnya yang tidak mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya. Ya, pembahasan terakhir mungkin pada pertemuan ini saya akan segera akhiri. Yakni beberapa sebab. Beberapa sebab Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan kepada kita. Ya, berkaitan dengan sebab ampunan, kita tidak apa-apa, kita bagi dua. Pertama adalah bisyarah biitlaqi amal salih fadlun minallah, yaitu pertama dengan bentuk keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, di mana seluruh kebaikan itu mengakibatkan apa? Pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in lam yakun hunaka ikhtiyar, walaupun umpamanya di sana tidak kita menyebutkan ini untuk dosa apa, untuk dosa apa, tapi amalan dijamin untuk menghapuskan dosa. Contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan wudu, ketika dia mencuci wajahnya, kharajat min wajhi khatayahu, maka keluar dari wajahnya dosa-dosa, mencuci tangannya dan seterusnya. Ini fadl. Kan kita tidak menyebutkan dengan wudu ini, dosa ini saya ingin apa dihapuskan. Enggak kan? Ini fadl. Kemudian yang kedua, di antaranya adalah addu'a warraja ila Allah subhanahu. Berdoa dan sikap roja, harap yang kuat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, al-istighfar wa taubah. Istighfar dan taubat, meminta ampunan dan taubat. Yang keempat, jelas ini usulnya, at-tauhid. At-tauhid. Yang kelima, istighfaru min akhi kalak. Yang kelima itu, temanmu memintakan ampunan kepada Allah untukmu. Ini. Dan lima hal ini saya sengaja ketengahkan. Mudah-mudahan kita semua bisa berada dalam kondisi ini. Adapun hal yang pertama telah saya singgung tadi di awal pertemuan, bahwa amal kebaikan menghapuskan dosa, mendatangkan ampunan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Yang kedua, al-istighfar. Yang ketiga, adalah doa, ketiga istighfar, keempat adalah tauhid. Ini ada dalam hadis Anas yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dan ini hadisnya hasan, walaupun para ulama mengatakan gharib ya, karena meriwayatkan adalah dari itu. Tapi para ulama mengatakan lahu syawahid. Wa huwa kama qala Al-Imam At-Tirmidzi yaqul hadisun hasan sahih. Dan itu bisa lihat dalam hadis ini, hadis ke-42 dalam kitab Nawawi. Itu bisa lihat di sana. Anas bin Malik menyatakan kedua, ketiga, keempat. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Rasul, aku mendengar Rasul bersabda. Qala Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di hadis qudsi. Ya bla Adam, innaka mad'utani wa rajautani. Ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau selama engkau berdoa dan berharap kepada-Ku, Aku akan ampuni engkau atas apa yang telah engkau lakukan dari dosa, wala ubali, dan Aku tidak akan mempedulikan dari dosa tersebut. Doa waraja. Dan kita semua ketika berbicara tentang doa dan raja, kita fahami dari asbab qabuli doa, adab fi doa. Itu semua aja harus difahami oleh kita semua. Dari apa yang kita lakukan di malam dan di siang hari. Seperti itu. Doa. Walau balik. Ini yang kedua ya. Dalil yang kedua. Kemudian Allah katakan. Ya bna Adam. Lau balagat dunubaka inana sama. Thumas tangfartani. Ghafartulak. Wahai anak Adam. Ini sikap santun dari Allah kepada anak Adam. Ini bentuk kemuliaan. Bahwa Allah memberikan kemuliaan kepada anak Adam apabila ada pada kondisi ini. Wahai anak Adam, seandainya dosamu itu sampai ada sama. Jadi disebutkan ada sama itu, ada yang mengatakan sahab, seperti Imam Nawawi mengatakan sahab. Ada yang mengatakan apa? Mabahar. Apa yang nampak dari langit. Kalau dosamu menggunung seluas langit yang antum lihat. Katanya gitu kan. Yang kalian lihat. Tapi engkau meminta ampunan kepada Aku, kafartulah. Aku akan berikan ampunan tersebut. Istighfar wa taubat. Yang mana Allah Subhanahu wa taala, inna Allah yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'an nahar. Liyatuba musii'un nahar. Wa inna Allah yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'an lail. Sungguhnya Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk mengampuni orang yang minta ampunan di malam itu dari dosa yang dia lakukan di siang hari. Demikian pula sebaliknya. Allah bentangkan tangannya di siang hari untuk memberikan taubat kepada orang-orang yang berdosa di malam hari ketika dia bertaubat di siang hari tersebut. Ini. Kemudian yang keempat, di antaranya ya bna Adam. Wahai anak Adam, inna kalau ataitani bi kurabil ardi khataya. Wahai anak Adam, seandainya engkau menghadapku dengan kurabil ardi khataya, seluas bumi dosa yang kamu bawa menghadap kepadaku. Tapi ini perhatikan, summa laqitani la tusyrik bi syai'a. Kemudian engkau menghadapku tapi engkau tidak melakukan kesyirikan. Ini keutamaan tauhid. La ataituka biqurabiha maghfiratan. Aku akan datangkan sebesar itu pun ampunan kepadamu. Allahul musta'an. Tahqiqut tauhid, realisasi tauhid. Oleh karena itu kabar gembira, maghfirah ini hanya bagi orang-orang yang paham tauhid dan merealisasikan tauhid tersebut. Ini sumber doa kita, istighfar kita. Kalau kita berada dalam tauhid pasti. Tapi doa kita, istighfar kita, kitanya tidak paham dan tidak merealisasikan tentang hakikat tauhid, tidak akan diterima. Kemudian yang terakhir, doa akhi kalak, doa saudaramu, istighfar saudaramu kepadamu, kepada kita. Oleh karena itu, ini sengaja saya sebutkan terakhir, ya karena saya berharap semua ikhwah yang ada di sini itu saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Karena semua di antara kita kadang-kadang mendapatkan kebaikan dan justru dari orang lain. Mendapatkan ampunan dari Allah justru dari orang lain. Ini sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis tentang apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa Anda kepada saudaramu fi dhahril ghaib mustajab. Doamu kepada saudaramu di saat mereka tidak tahu, kamu mendoakan mereka, maka itu pasti dikabulkannya. Nah, karena itu kalau umpamanya kita mendoakan keluarga kita, benda itu tanpa sepengetahuan mereka, itu mustajab. Karena kenapa dikatakan mustajab? Tidaklah dia mendoakan kecuali karena dasar kecintaannya, kecuali karena dasar dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan dasar dia ingin berharap semua yang baik selamat bersamanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mustajab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yanzilu fihi malakan, turun kepadanya dua malaikat. Kemudian dia mengatakan maka bagimu seperti apa yang kamu minta untuk saudaramu. Walaka bimithl, maka bagimu ketika engkau memintakan doa kepada Allah, meminta doa kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk saudara kita, maka yang mendoakan kita adalah malaikat. Yang mendoakan kita adalah apa? Malaikat. Sekarang yang terbaik saya tanya dalam hadis yang terakhir ini, yang terbaik apakah yang didoakan atau yang mendoakan? Yang mendoakan. Allah itu memberikan sesuatu yang lebih. Dan ini pahala yang Allah berikan. Kalau kita mendoakan, ya orang kita mendoakan kepada saudara kita, ya kita yang penuh dengan dosa. Sementara yang mendoakan kita adalah makhluk yang tidak pernah berdosa. Ini hal yang perlu apa? Yang perlu kita catat. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal Islam, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukannya saya tidak berharap apa bercerita panjang tentang masalah ini, ya karena materi ya lumayan agak panjang. Namun hal apa yang perlu saya sampaikan mungkin cuma sampai di sini karena antum juga terlambat ya dalam sisi waktunya, yang biasanya pulang jam 10:30 sekarang baru selesai 10:30. Ya barangkali itu. Di sini ada pertanyaan. Pertanyaan mungkin ya. Sini ada satu pertanyaan. Mungkinkah seseorang senantiasa mengulang-ulang dosa atau kemaksiatan, tidak mendapatkan ampunan Allah, padahal dia selalu melaksanakan ibadah? Nah ini saya ma'ruf lah. Pertanyaannya ma'ruf. Imam Ad-Dhahhak, mufassir, pernah mengatakan ada tiga kelompok orang mungkin yang Allah mungkin yang Allah tidak mengampuninya, kata beliau. Di antaranya dia apa? Salah satunya di antaranya adalah orang yang terus mengulang-ulang dosanya. Ini pahami maksudnya, ditakutkan dia meninggal berada dalam dosa tersebut. Itu yang dikhawatirkan. Bukan Allah tidak mengampuni dosa aja. ditakutkan dia su'ul khatimah. Maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari hal tersebut. Maka dikatakan oleh beliau, tidak ada yang terbaik. Dan diungkapkan oleh Hasanul Basri dan yang lainnya, tidak ada yang terbaik. Orang yang taubatnya, orang yang istighfarnya sempurna kecuali dia betul-betul melepaskan dan merasa apa? Menyesal dengan dosa tersebut sekecil apapun. Dan ini apa yang dilakukan oleh Abdullah ibn Umar. Nah, di sini apa maksudnya dari sabda Rasul, seandainya kamu tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan mengganti kamu dengan satu kaum yang berbuat dosa kemudian mereka bertaubat. Ini di antaranya para ulama mengatakan karena apa? Saking bukan berarti apa orang yang tidak berbuat dosa itu tidak baik, ya. Tapi di sini menjelaskan bahwa tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas. Karena disebutkan kalimat mengganti itu bukan berarti apa? Orang yang diganti itu adalah apa? Orang yang diganti itu adalah tidak lebih baik. Akan tetapi ini menunjukkan tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana orang-orang yang terbaik itu bukan berarti orang yang tidak pernah apa? Berbuat dosa. Wallahu taala a'lam. Itu yang saya pahami dari kalam sebagian para ulama. Nih, ada pertanyaannya. Saya pernah terpengaruh sama temannya. Katanya datang ke seorang ustad atau kiai, bisa membantu dalam kehidupan dengan dikasih doa agar lancar. Ternyata saya ragu dan takut bahwa itu adalah seorang dukun. Saya selalu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya? Ya. Ini kalau sudah meminta ampunan ya terus minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan caranya gimana? Ya jangan mendatangi lagi. Kembali kepada Allah dan tanyakan tentang bagaimana hal tersebut. Ya. Di sini, apakah ini ragu? Jangan-jangan dia adalah seorang dukun? Maka belajarlah agar kita bisa membedakan mana dukun dan mana bukan. Karena kalau tidak paham ya, pasti sesuatu itu akan menjadi ragu bagi seseorang. Cara bertaubatnya adalah meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menyesali atas apa yang kita lakukan tersebut itu bagian dari apa? Taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perbanyaklah amal saleh. Jika kita berdoa secara umum untuk kaum muslimin dan muslimat, apakah sudah mencukupi mendoakan kebaikan untuk orang yang kita kenal? Insyaallah kalimat yang mencukupi ya kita katakan mencukupi karena umum. Cuma kalau umpamanya di sisi daripada mana yang lebih utama ketika mengkhususkan doa dengan orang yang kita kenal atau orang yang umpamanya kum secara kaum muslimin, maka kedua-duanya adalah utama. Kita lakukan hal dua-duanya. Karena tidak semua orang kita spesialkan dalam doa tersebut. Bapaknya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita menspesialkan siapa? Kedua orang tua kita. Rabbana ighfirli wali walil. Bukankah orang tua kita adalah muslim muslimat? Maka kita lakukan dua hal tersebut. Sekalipun sudah mencukupi. Bagaimana bila seseorang melakukan kebaikan yang diperintahkan Allah, tetapi seorang itu melakukan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu hal tabiiyah, tabiat manusia. Kalau pertanyaannya bagaimana, apa seharusnya yang dia lakukan? Dia berhenti dari dosa dan senantiasa melakukan amal saleh. Ya. Hukumnya bagaimana? Apakah itu termasuk dosa besar atau bagaimana? Tergantung dosa yang dilakukan. Tergantung dosa yang dilakukan. Sebagaimana diungkapkan tadi, tidak ada kata dosa besar selama dia istighfar dan kembali, dan tidak dikatakan dosa kecil apabila dia melakukannya terus menerus, terlebih tidak dikatakan dosa kecil apabila menganggap boleh melakukan apa dosa. Atau merasa aman, ah gak apa-apa kita membajak kebaikan ini dosa juga. Nah itu apa? Itu adalah kekeliruan. Orang-orang maghrurin dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah termasuk orang-orang yang tertipu. Al-maghrurin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kuburan yang ditembok menggunakan keramik sesuai dengan syariat? Bagaimana kuburan sesuai dengan tuntunan syariat? Apakah kuburan yang ditembok atau menggunakan keramik itu sesuai dengan syariat ya? Rasulullah SAW dalam hadis yang panjang menyebutkan ya, kuburan itu tidak boleh dibangun. Dan ditembok merupakan bagian dari apa? Bangunan. Rasul melarangnya. Melarang untuk dibangun, melarang untuk dicat, melarang untuk ditulisi. Dalam hadis, satu hadis yang itu menyebutkan ada 4-5 larangan Rasul mengatakan. Tidak boleh duduk di atasnya, tidak boleh membangunnya, tidak boleh mengkapurinya, mengecatnya, tidak boleh pula apa? Membangunnya, apa menulisinya. Bagaimana kuburan sesuai dengan tuntunan syariat ya? Sesuai dengan tuntunan syariat, pertama dalam sunnah ketika selesai menguburkan, kuburan itu pertama ditinggikan seukuran satu jengkal. Kemudian pundukannya dibikin pundukan seperti kuburan biasa. Kemudian diletakkan di itunya sebagai batu nisan dengan batu atau kayu, tidak masalah. Dan di daerah kepalanya itu disimpan batu. Itu tanah saja. Apa hikmah dari sisi tanah itu? Pertama, dinyatakan kenapa harus ditinggikan? Apa yang berkaitan dengan hadis dengan wala qabran illa sawaitu? Maksudnya sawaitu di sana itu bukan rata seperti ini, tapi sawaitu di sana itu adalah disamakan bahwa itu adalah tanah biasa. Kemudian kenapa harus ditinggikan? Liyuhfad wala yuhad, supaya dijaga dan tidak dihinakan. Karena kalau rata saja itu adalah apa? Bisa dipakai untuk jalan kaki ya. Orang bisa pakai untuk jalan sepeda juga. Gitu. Seperti itu. Kemudian, ya bentar ya, saya sambutkan dulu. Kemudian, apa hikmahnya? Kemudian kuburan itu tidak boleh dibangun. Karena apa? Populasi manusia itu bertambah. Sementara bumi ini tidak pernah bertambah. Populasi manusia itu kan bertambah. Sementara bumi ini apa? Bertambah. Coba kalau kuburan ini ditembok semua. Habislah dunia ini. Ya, itu diantaranya Allah alam. Ya, silakan. Ditanami rumput. Wallahu ta'ala a'lam. Saya belum mendapatkan hadisnya larangannya. Cuma apabila itu apa, ada unsur apa istilahnya ta'zim, maka itu lebih baik ditinggalkan. Karena kalaupun tidak ditanami, rumput itu bisa tumbuh sendiri. Tergantung rumputnya. Iya. Itu tidak terlarang. Umpamanya kuburan itu kita mengubur bisa jadi di atas kuburan orang lain, itu tidak masalah. Dan kita dapatkan ya kuburan baki dari dulu kan enggak pernah bertambah. Ya. Ya. Nih, ada yang minta didoakan. Saya banyak dosa sama, saya juga minta didoakan. Semuanya. Makanya saya tutupi di akhir dalam pembahasan itu dengan hadis itu. Ya, kita juga semua saling mendoakan. Ya, mudah-mudahan. Dan saya khususkan mudah-mudahan yang apa minta ini, saya doakan mudah-mudahan semoga diselamatkan Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Dan saya bahas hadis terakhir itu ya agar kita saling mendoakan. Tidak ada senjata yang paling ampuh bagi kita kecuali adalah saling mendoakan. Ya, sudah, tidak ada lagi? Oke, kita cukupkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya mungkin maka dalam pertemuan ini berhalaplah magfirah, bersegeralah kepada magfirah Allah Subhanahu wa taala dan takutlah akan dosa. Karena itu adalah sesuatu yang menjadi ciri khas prinsip seorang muslim. Kajian dari awal sampai akhir kita cukupkan dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah itu adalah kekeliruan kami dan dari syaitan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.